Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran kitab Al-Usul min ilmi al-usul karya Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, usul itu jama' atau mufrad? Jama'. Jama'. Mufradnya apa? Aslun. Apa maknanya? Ma yubna alaihi ghairuhu. Nah, ma yubna alaihi ghairuhu. Contoh penggunaannya? Contoh penggunaannya pada kalimat aslul jidari. Apa maknanya aslinya adalah pondasi pokok sebuah bangunan, asasnya. Kalau yang lain? Atau pada penggunaan aslul syajarah. Apa makna aslul syajarah? Yaitu akar intinya. Nah, yang bercabang darinya batang dan ranting. Fikih menurut bahasa artinya apa? Menurut bahasa adalah al-fahmu. Kefahaman. Secara mutlak ya. Kalau menurut istilah, ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyati bi'adillatihal tafsiliyati. Nah, artinya pengenalan atau pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah dengan adil-adilnya secara terperinci. Nah, dengan dalil. Sekarang kita akan membaca penjelasan beliau rahimahullah tentang fikih ini menurut istilah. Kalimat berkalimatnya akan beliau terangkan. Khabar baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, fal muradu biqaulina ma'rifatun al-ilmu wa dhannu, li'anna idrakal ahkamil fikhiyati qad yakunu yakiniyan wa qad yakunu dhanniyan kama fi kathirin min masailil fikhi. Naam. Sekarang beliau menerangkan kepada kita kalimat yang pertama. Fikih itu adalah ma'rifah. Fikih dalam istilah itu pengenalan. Kenapa beliau memakai kata ini? Lantas apa yang dimaksud dengannya? Fikih adalah pengenalan. Kata beliau rahimahullah, yang dimaksud dengan ucapan kami pengenalan itu mencakup dua perkara, yaitu al-ilmu wadhan. Pengenalan di sini masuk di dalamnya dua perkara. Yang pertama ilmu. Ilmu itu bagian dari ma'rifah, pengenalan. Dan yang kedua adalah adzan. Ya, adzan itu bagian dari pengenalan. Jelas? Kenapa beliau katakan demikian? Kata beliau, li'anna idrakal ahkamil fiqhiyah, karena memahami hukum-hukum fikih, qad yakunu yaqinian, kadang pemahamannya itu bentuknya yakini, sesuatu yang meyakinkan. Inilah ilmu. Sebagaimana definisinya dalam usul. Idraku syai ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Memahami sesuatu sebagaimana adanya dengan pemahaman yang pasti. Artinya yakin. Ilmu itu buahnya adalah apa? Yakin. Nah, hukum fikih itu terkadang difahami dengan sesuatu yang yakin. Maksudnya itu adalah la khilafa fihi, tidak ada perselisihan di dalamnya. Paham? Seperti misalnya salat yang wajib sehari semalam adalah 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, gitu ya. Ini bentuk pemahaman ya, yang sifatnya apa? Yakinian. Yakinian. Kenapa? La khilafati. Tidak ada perselisihan di dalamnya. Nah, ini yang pertama. Wa qad yakunu dhanniyan. Dan terkadang hukum fikih itu dipahami secara dhanni. Dhanni itu bahasanya artinya persangkaan, dugaan. Paham? Maksudnya adalah dhan rajih, dugaan yang kuat. Walaupun tidak sampai apa? Tidak sampai martabat ilmu di bawahnya. Dhanniyan. Dan maksud dhanni dalam istilah usul itu adalah masalah-masalah yang mukhtalafun fi. Satu masalah yang para ulama kita berselisih pendapat tentangnya ya. Jadi yang namanya dhanni itu adalah perkara yang apa? Mukhtalafun fi. Kalau yang yaqini itu perkara yang la khilafa fi, tidak ada perselisihan padanya. Sementara yang dhanni itu masalah yang mukhtalafun fi, yang diperselisihkan masyarakat. Paham? Masing-masing membawa hujahnya. Jadi misalkan apakah memakan daging unta itu membatalkan wudu? Nah, ikhtalafa al-ulama fi hadhihi al-mas'alah. Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan membatalkan wudu, sehingga kalau dia makan daging unta, dia ulangi wudunya, jangan langsung salat, tidak sah nanti salatnya. Paham? Mereka punya hujah. Yang lain mengatakan tidak batal, sehingga tidak perlu dia ulangi wudunya, kalaupun dia langsung salat, sah salatnya. Mereka juga punya apa? Hujah yang menguatkan pendapat masing-masing. Masalah yang seperti ini bentuk pemahamannya sifatnya apa? Dhanni. Idrakul ahkamil fikhiyah yang sifatnya dhanni. Itu maksudnya. Nah, akan tetapi tetap bagi masing-masing ya, bagi masing-masing pihak merasa yakin dengan apa? Dengan pendapatnya berdasarkan apa? Hujah-hujah yang mereka dapati. Nah, cuma martabatnya di bawah yang pertama. Jelas? Nah, sehingga dalam perkara yang sifatnya dhanni ini tidak ada istilah apa? Ilzam. Kamu harus berdebat dengan saya. Tidak bisa. Karena ini sifatnya apa? Dhanni. Jelas? Nah, tidak kemudian membuat orang sempit. Tidak. Masing-masing bawakan hujahnya ya, untuk pendapatnya dan tanpa dia mengilzam orang yang berpendapat dengan pendapat yang lain dengan hujah-hujahnya. Das. Nah, ini tentunya dalam masalah-masalah yang memang sifatnya ada di situ celah untuk apa? Ijtihad. Kalau yang pertama tadi tidak ada celah untuk ijtihad. Sifatnya la khilafa fi. Tidak ada persisian apa? Di dalam. Jelas? Nah, sehingga disinilah sebabnya. Kenapa Syekh memilih lafad ma'rifah tidak dengan lafad apa? Ilmu. Jelas? Agar makna fikih ini difahami dengan luas. Ada yang sifatnya ilmu yakini, ada yang sifatnya itu yaitu dhanni. Paham? Dhanni. Ilmu yakin maksudnya yang tidak ada kesilapan padanya, ya, dan tidak boleh berselisih. Ini ya, yang dhon itu masalah yang memang ada perselisihan padanya dan boleh berselisih tanpa ada harus mengilzam orang lain dengan pendapatnya. Ini namanya fikih. Yes. Dan ini kata Syekh, kama fi katsirin min masail al-fikhi. Sebagaimana dalam banyak dari masalah masail fikih sering kali itu dhanni. Paham ya? Sehingga kata salaf, apa Imam Daruqutni atau siapa namanya? Beliau katakan, tidak akan mencium baunya fikih ya, siapa yang tidak mengenal ikhtilaf ulama. Dia kan bisa menghirup ya, segarnya bau fikih itu kalau dia mengerti ikhtilaf ulama, ikhtilaf para ulama ya, dalam masalah ini ya, ikhtilaf ulama fi hadhihi masalah ya, ala arba'ati aqwal, awal, tsani, al-thalith, al-rabi, ini ya, masing-masing dia sebutkan ulamanya, dia sebutkan hujahnya. Yang kedua, ini pendapatnya fulan. Demikian mereka mengatakan ini hujah mereka. Begitu. Orang yang bisa seperti ini, itulah orang yang Allah bisa merasakan baunya apa? Fikih di situ. Sehingga dia akan bisa mendapati apa? Banyak fawaid. Nah, inilah makna dari perkataan Amirul Mukminin Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah yang mengatakan, yaitu saya senang dengan ikhtilafnya apa sahabat, karena disitulah akan apa bisa terlihat keindahan agama ini. Justru perselisihan para sahabat itu sesuatu yang disenangi. Ini dalam masalah-masalah yang seperti ini. Ya, ini kan dalam agamanya ada apa? Ada kelapa, kelapangan. Jadi sahabat ikhtilaf dalam masalah safar, ya kan, ketika berpuasa, ya, mana yang lebih utama? Terus berpuasa atau dibatalkan? Atau dalam masalah-masalah yang lain? Banyak sekali. Itu justru disenangi karena menunjukkan di situ kelapangan dalam agama ini. Ya, bukan sesuatu yang apa sempit dan menyusahkan. Dan mereka berselisih tanpa kemudian satu dari mereka mengilzam yang lainnya. Kamu harus ya, kayak saya. Ya, kok sabar itu ya, tetap puasa. Enggak. Ya. Yang enggak puasa pun enggak mengilzam yang berpuasa, kamu harus batalkan puasamu. Safar ini misalkan. Enggak. Yang puasa silakan puasa, yang enggak silakan enggak. Tidak saling apa mengilzam, tidak saling mencela. Enggak apa? Alhamdulillah apa? Jelas. Ini. Baik. Wal muradu biqaulina al-ahkamu syar'iyyatu al-ahkamul mutalaqqatu minasy-syar'i kalwujubi wat-tahrimi fa kharaja bihi al-ahkamul aqliyatu ka ma'rifati annal kulla akbaru minal juz'i wal ahkamul 'adiyatu ka ma'rifati nuzul tulli bil lailati syatiyati idza kana al jawu sahwan. Baik. Sekarang kalimat berikutnya. Al ahkamu syar'iyyah. Hukum-hukum syariat. Apa yang dimaksud dengan hukum-hukum syariat? Maksudnya adalah kata beliau, yaitu al ahkamul mutalaqqatu minasy syar'i. Hukum-hukum yang diambil dari syariat. Maksudnya dari Al-Quran dan Sunnah. Dari sumber-sumber syariat itu. Pengambilan hukum. tersebut. Ini yang dimaksud dengan al-ahkam asy-syar'iyyah. Seperti misalkan wajib, ya, demikian, demikian, demikian. Haram, demikian, demikian, demikian. Ya, sunnah, mustahab, ya, makruh, mubah. Ini yang dimaksud dengan apa? Ahkam syar'iyyah, hukum-hukum yang diambil dari syariat. Itu dari sumbernya, dari Al-Quran, Sunnah. Nah, sehingga dengan lafaz ini tidak termasuk fikih hukum-hukum yang lain seperti apa? Ahkam aqliyah, hukum akal, logika, ra'yun mujarrad. Ya. Nah, itu enggak termasuk fikih. Nah, seperti misalkan seorang mengenal annal kul, bahwa yang namanya keseluruhan itu lebih besar daripada juz bagian. Ini kan namanya hukum logika atau akal. Ini tidak dibahas dalam apa? Fikih. Itu bukan fikih. Nah, misalkan apa lagi? Oh, bahwa api itu panas, es itu dingin, misalnya. Ada misal ini tidak dimaksud dalam fikih menurut istilah. Jelas, dalam istilah pembahasan agama itu enggak bahas itu. Walaupun dia masuk dalam pengertian fikih secara lughah, pemahaman kan gitu. Tapi dalam istilah itu enggak masuk. Ya, hukum-hukum seperti itu, hukum Archimedes, hukum apa lagi? Ya. Yang seperti itu, ya. Hukum gaya gravitasi misalkan. Ya. Hukum bahwasanya gas itu menekan ke segala arah. Ya. Itu logika. Dan enggak dibahas dalam masalah fikih, dalam urusan agama. Enggak bahas itu, masalah akal. Nah, tidak pula masuk di dalamnya ahkam adiyah, hukum-hukum adat. Ya, kebiasaan. Seperti misalkan orang bisa mengenal nuzul at-tal. Tal itu hujan, ya, gerimis. Fil lailati syatiyah, di malam yang dingin. Idza kana al-jawu sahwan, ketika cuacanya itu apa? Cerah. Misalnya. Naam. Jelas? Ini kan menurut kebiasaan. Ya, misalnya kayak petani itu ngerti. Ini bentar lagi nih musim-musim kemarau. Ya, cirinya apa? Jadi tahu deh ini musim-musim penghujan nih. Menurut apa? Kebiasaannya begitu. Nah, itu sudah dibahas dalam fikih di sini. Paham? Sehingga di sini menunjukkan bahwa ahkam itu ada tiga. Ada ahkam syar'iyah, ada ahkam aqliyah, ada ahkam adiyah. Jelas? Nah, yang dimaksud dalam fikih adalah yang pertama, ahkam syar'iyah. Mengenal hukum-hukum syariat. Wal muradu biqaulina al-amaliyatu ma la yata'allaku bil-i'tiqadi kas-salati waz-zakati, fa kharaja bihi ma yata'allaku bil-i'tiqadi ka tauhidillahi wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi, fala yusamma dhalika fiqhan fil istilahi. Na'am. Sekarang pada lafaz al-amaliyah, mengenal hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah. Menunjukkan di sana hukum syariat itu ada apa, beberapa sifat. Nah, kalau maksudnya dibilang ada dua gitu ya. Yang pertama bersifat i'tiqadiyah, keyakinan. kepercayaan, gitu ya. Ada di sana lagi yang bersifat amalia. Nah, yang dimaksud dalam fikih di sini itu hukum-hukum syariat yang amalia, yaitu ma la yata'allaqu bil i'tiqad. Apa saja yang tidak terkait dengan perkara keyakinan, kepercayaan. Paham? Ini. Tidak bahas masalah mahabbah, khauf, roja, tawakal, ya, dan semisalnya. Tidak bahas itu. Itu bahkan apa? Ya, itu qadiyah. Itu ada bidangnya khusus. Ilmu khusus, fan khusus. Ini dia. Bukan fan fikih dalam istilahnya ulama. Yang masyhur. Nah, walaupun kalau Imam Abu Hanifah menganggap semua itu masuk dalam bahwa al-fiqh, sampai dia punya kitab namanya Al-Fiqhul Akbar, itu membahas masalah akidah. Dia bahasakan dengan apa? Al-Fiqhul Akbar, fikih yang terbesar. Nah, ini jelas maksudnya, itu maksud bagian dari fikih. Gitu. Tapi yang tersebar, yang sudah menjadi istilah di kalangan ulama, yang namanya fikih itu dalam perkara apa? Amaliyah, bukan i'tiqad. Kalau i'tiqad dia itu ada sifatnya fan khusus dibuat oleh mereka, yaitu ilmu aqaid yang sering ditulis dengan kutubus sunnah atau kitab i'tiqad, kitab manhaj, gitu ya. Itu yang namanya masalah apa? I'tiqadiyah. Sementara yang dimaksud dengan masalah fikhiyah itu adalah masalah-masalah amaliyah. Seperti masalah sholat, zakat, masalah puasa, masalah haji, jual beli, pernikahan, perceraian, gitu ya. Dan seterusnya. Dari bentuk apa? Amaliyah. Nah, entah itu yang sifatnya ibadah mahdhah, hubungan antara hamba dengan Rabb-nya saja, sholat, puasa gitu, atau yang sifatnya ibadah, yaitu yang kaitannya dengan timpungan. Nah, seperti misalkan dalam masalah pernikahan, jual beli, dan muamalah, masuk di sini dalam pembahasan fikih. Nah, sehingga kata sih tidak termasuk dalam fikih menurut istilah permasalahan tauhid. Tauhidullah, mengenal asma wa sifat, itu enggak dimaksud dalam fikih menurut istilah yang masyhur. Nah, cukup insyaallah. Terus wal muradu bi qaulina wa bi adillati hat tafsiliyati adillatul fikhil makrunatu bi masailil fikhi tafsiliyati فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. نعم. Kemudian pada lafaz بأدلتها التفصيلية, dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Maksudnya apa? Yaitu adillatul fiqhil maqrunatu bimasailil fiqhi tafsiliyah. Dalil-dalil fikih yang digandingkan dengan masalah-masalah fikih terperinci. Ini parsial gitu, permasalah. Jelas? Nah, dalilnya itu dalil untuk satu masalah, tidak untuk banyak masalah. Namanya dalil-dalil apa? Tafsiliyah. Paham? Misalkan tentang harusnya seseorang itu berwudu sebelum sholat. Dalilnya apa? Betul? La yakbalullahu sholata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan terima sholat salah seorang dari kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Paham? Ini dalil untuk menunjukkan harusnya orang itu berwudu sebelum sholat. Dan kalau dia batal, ya berhadas, hendaklah dia mengulangi wudunya dan sholatnya. Dalilnya ini namanya adillah tafsiliyah. Satu masalah, ya, dalil untuk satu masalah tertentu. Paham? Tidak untuk masalah yang lain. Namanya adillah tafsiliyah. Jadi setiap dalil untuk masalah-masalah fikih yang terperinci. Ini baru namanya fikih. Beda dengan yang namanya usul fikih. Kalau usul fikih itu adillahnya itu ijmaliyah. Kalau usul fikih adillahnya itu apa? Ijmaliyah. Sifatnya itu global, mencakup banyak masalah. Misalkan mengatakan al-umur bi maqasidiha. Segala urusan itu ya terkait dengan maksudnya. Ya, maksudnya hukum ini ya dikaitkan dengan maksudnya. Bisa benar, bisa salah, bisa baik, bisa buruk, sesuai dengan apa? Niatannya. Ini namanya apa? Adillah ijmaliyah. Dalil sebagai iman. Di ayat apa hadis misalkan innamal amalu binniyat. Ini dalil apa? Ijmaliyah. Ini dalil yang dipakai dalam usul fikih, bukan dalam apa? Masalah fikih. Jelas? Nah, ya, di sini kita bisa mengenal adillah itu, ya, adillah syar'iyah itu ada dua. Al-adillah syar'iyah nau'an. Yang pertama adalah tafsiliyah. Inilah yang dibahas, ya, yang dipakai dalam fikih. Yang kedua adalah apa? Ijmaliyah. Itulah yang dibahas dalam apa, yang dipakai dalam usul fikih. Fikih itu dalilnya tafsiliyah. Sementara usul fikih itu dalilnya apa? Ijmaliyah. Nah, ini penjelasan definisi fikih menurut istilah. Ma'rifatul ahkamis syar'iyyatil amaliyah bi adillatihat tafsiliyah. Mengenal hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Nah, sampai sini selesai penjelasan usul fikih, definisi usul fikih dari satu i'tibar, yaitu i'tibar mufradaihi. Berikutnya adalah penjelasan definisi usul fikih dengan i'tibar yang lain. Amin. أما الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. Ini sisi yang kedua. Untuk mengenal apa sih pengertian dari usul fikih. Sisi yang kedua adalah usul fikih ini sudah menjadi lakob, gelar untuk suatu fan, suatu bidang ilmu. Usul fikih kalau dilihat dari sisi bidang ilmu, maka pengertiannya adalah ilmun yabhathu an adillatil fiqhil ijmaliyah. Suatu ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih yang sifatnya global. Dalil umum ini yang menangkap. Wa kaifiyatil istifadati minha, dan juga membahas tentang cara mengambil faedah dari dalil-dalil umum tadi. Ini mengistimbatkan. Ya. Dalil-dalil umum seperti tadi, ya, al-umur bi maqasidiha. Ini namanya adillah ijmaliyah. Kemudian bagaimana caranya kita mengambil faedah dari dalil tadi? Ya. Di syarah gitu ya. Al-umur bimaqasidiyah ini teranggap sebagai dalil dalam apa? Usul fikih. Kemudian di syarah dijabarkan. Dengan panjang lebar. Ini yang kedua membahas tentang kaifiat, cara mengambil faedah dari dalil ijmaliyah tadi. Kemudian yang ketiga adalah membahas tentang halil mustafid, keadaan orang yang mengambil faedah. Jadi seorang yang sudah dikatakan dia itu sebagai mustahid, yang bisa beristihad. Apa syarat-syaratnya seorang mujtahid itu? Apa yang harus dia miliki dari kemampuan? Kecakapannya. Begitu. Nah, ini pembahasan apa? Usul fikih. Sehingga usul fikih ini punya tiga apa? Tiga pokok bahasan. Ya, maudhu'nya itu ada tiga. Yang pertama adalah membahas adillah al-fikhil ijmaliyah. Yang kedua adalah membahas kaifiyatul istifadah minha. Yang ketiga adalah membahas halul mustafid, keadaan orang yang mengambil faedah tadi. Ini mustahid. Nah, dia beliau syarah. Falmuradu biqaulina al-ijmaliyatu al-qawaidul ammatu mislu qawlihi al-amru lil-wujubi wal-nahyu lil-tahrimi wasihatu taktadhin nufudha fakharaja bihi al-adillatu tafsiliyatu fala tuzkaru fi usulil fikhi illa ala sabili tamsili lil-qaidati. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan adillah ijmaliyah? Kata saya, yang dimaksud dengan dalil umum itu adalah al-qawa'idul 'ammah, kaidah-kaidah umum. Ini juga apa? Eratnya hubungan antara usul fikih dengan qawa'idul fikih. Orang belajar usul fikih, dia mengerti qawa'idul fikih, karena qawa'idul fikih itu dalam usul fikih ibarat dalil. Kaya masalah fikih, ya, sangat butuh dengan apa? Teks ayat, teks hadis, ini ya, jelas untuk bisa dipahami setiap masalah. Begitu pula dalam usul fikih, itu ada kaidah-kaidah, itu ibarat dalil-dalil, dalil-dalil. Sehingga dibutuhkan ilmu tadi dalam usul fikih. Cuma disendirikan, ya, karena ini memiliki apa? Perincian yang juga khusus. Semua kaidah-kaidah tadi bukan sifatnya kaidah yang rahim mujarrad ya, tapi juga intisari dari apa? Al-Qur'an was sunnah. Dari Al-Qur'an sunnah itu ditatabbu oleh para ulama, para ahli, terus diambil kesimpulan-kesimpulan umum sebagai suatu kaidah. Kumpulkan dalam satu pembahasan namanya al-qaid fikhiyah, qaid fikhiyah. Nah, itu yang dimaksud dengan adillah ijmaliyah. Ini kaidah-kaidah umum. Contohnya seperti al-amru lil wujub, perintah itu untuk menunjukkan makna apa? Wajib. Wa nahyu lit tahrim, larangan itu untuk menunjukkan makna haram. As-sihatu taqtadin huda, sah ya, keabsahan ya, sesuatu itu menuntut apa? Anhud, terlaksananya sesuatu tadi. Sesuatu ini dibilang sah artinya apa? Dia sudah dikatakan melaksanakan sesuatu tadi. Paham? Ini contoh-contoh ya, nanti akan ada apa? Perinciannya secara khusus. Sehingga tidak termasuk dalam usul fikih dalil-dalil tafsiliyah. Itu enggak akan disebutkan kecuali ala sabili tamtsilil qaidah, dalam bentuk memberi contoh kaidah al-amli rujub ini contohnya ayat ini, contohnya hadis ini, gitu ya. Itu sebagai tamtsil saja, bukan sebagai inti pembahasan. Inti pembahasannya adalah al-amli lil wujub. Jelas? Nah. Nih, terus wal muradu bi qaulina wa kaifiyatul istifadati minha ay ma'rifatu kaifa yastafidul ahkama min adillatiha bi dirasati ahkamil alfadi wa dalalatiha min umumin wa khususin wa itlakin wa takyidin wa nasikhin wa mansuhin wa ghairi dhalika fa innahu bi idrakihi yastafidu min adillatil fikhi ahkamaha. Nah, sekarang yang kedua, usul fikih itu membahas kaifiyatul istifadati minha, tata cara mengambil faedah dari dalil-dalil umum, dari kaidah-kaidah umum. Apa yang dimaksud dengannya? Maksudnya kata saya, yaitu seseorang diajari nanti dalam usul fikih bagaimana dia mengambil kesimpulan hukum dari dalil umum tadi. Paham ya? Al-amru lil wujub misalkan, ini dalil ismailiyahnya ya. Dalil umumnya. Perintah itu untuk menunjukkan hukum wajib. Nah, bagaimana dia bisa mengambil faedah dari kaidah ini? Itu akan diajari. Ya. Caranya bidirasati ahkamil alfaz, dengan mempelajari hukum-hukum lafaz. Ya. Wa dalalatiha, apa yang ditunjukkan dengan lafaz ini? Misalkan lafaz ini menunjukkan makna umum. Ya. Seperti yang pernah kita singgung sedikit dalam pembahasan apa? Qaid tafsir ya, qaid lisan. Ya. Kalau ada sim yang beral itu menunjukkan faedah umum misalkan ya, dengan alnya itu, al itu dalam bahasa Arab dalam nahwu itu menunjukkan faedah apa? Umum, istighrafiyah. Jelas. Nah, dari sinilah disimpulkan bahwa masalah ini bersifat umum. Nah, dari dalalatul alfaz itu juga adalah lafaz-lafaz. Atau kita bisa mengatakan ini khusus, tidak umum. Ya. Nanti ada rujukan lagi, ada yang namanya istilah am yuradu bihi al-khas. Nah, gitu. Ada lagi amun makhsus. Berarti yang cabang-cabang. Paham? Nanti akan dibahas gitu. Cara mengambil faedah dari kaidah-kaidah. Juga contoh dalalatul lafaz itu ada namanya lafaz itu mutlak, ada namanya lafaz muqayyad, ada yang sifatnya ini nasikh, ada yang sifatnya ini mansukh, dan yang lainnya. Nah, dengan memahami ini semua, seseorang itu bisa mengambil faedah hukum dari dalil-dalil fikih. Paham? Nah, seterusnya wal muradu biqaulina wa halul mustafidi ay ma'rifatu halil mustafidi wa huwa al mujtahidu summiya mustafidan li'annahu yastafidu bi nafsihil ahkama min adillatiha li bulughihi martabatal ijtihadi. Fa ma'rifatul mujtahidi wa syurutil ijtihadi wa hukmihi wa nahwi dhalika yubhasu fi usulil fikhi. Nah, itu yang dimaksud. Lafaz yang pembahasan yang ketiga adalah usul fikih itu membahas tentang keadaan mustafid, orang yang mengambil faedah dari dalil-dalil umum tadi. Ya, itu dibahas keadaannya. Siapa yang mustafid itu? Mustafid ini maksudnya adalah mustahid. Kenapa mujtahid itu disebut dengan mujtahid dalam istilah ini? Karena yang namanya mujtahid itu dia dengan sendirinya bisa mengambil faedah hukum dari dalil tersebut. Dia sudah menghukumi masalah ini begini dengan dalil umum ini. Paham ya? Masalah ini begini dengan dalil umum ini. Ahli gitu dia. Bisa mengambil faedah. Artinya alat-alat ini dia bisa memakainya dengan apa? Pemakaian yang bagus. Ya. Pakarnya begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Libuluri matabatal ijtihad. Karena dia mencapai tingkat ijtihad. Itu. Sehingga bukan lagi seorang muqallid yang namanya mujtahid itu. Dan enggak boleh dia di saat sudah mencapai martabat ijtihad untuk taklid, kecuali dalam kondisi terpaksa. Dia harus berusaha mencari sendiri. Karena dia sudah punya alatnya, gitu. Sudah punya apa? Alatnya. Tidak halal dia untuk kemudian apa? Ikut-ikut ya tren misalkan ya. Wah, ini lagi ngetren ini. Ya, orang senangnya ya sih. Enggak apa-apa. Ya. Wah, ini lagi zamannya rawan ini orang begini. Jadi dia enggak boleh. Enggak bisa boleh enggak bisa begitu dia. Dia harus apa? Pakai itu alat yang dia punya tadi, karunia dari Allah Ta'ala. Dia mengerti bagaimana cara mengistimbatkan suatu hukum dari dalil-dalil syar'i tadi. Nah, dia usaha. Makanya dia disebut mujtahid. Nah, nanti kan dibahas dalam usul fikih. Siapa saksi, apakah yang namanya mujtahid? Apakah syaratnya orang itu dikatakan mujtahid? Bagaimana hukumnya berijtihad itu? Ya, dan yang semisal itu kan dibahas dalam usul fikih. Sehingga intinya usul fikih, kalau dari sisi dia sebagai fannun muayyan, bidang ilmu khusus, itu punya definisi yang meliputi tiga pokok bahasan, yaitu ilmun yabhatu an adillatil fikhil ijmaliyah wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustaqim. Paham? Cara mendefinisikannya, ingat-ingat saja yang namanya usul fikih itu punya tiga pokok bahasan. Yang pertama adalah adillatil fikhil ijmaliyah, yang kedua kaifiyatul istifadah minha, yang ketiga adalah halal mustafid. Nah, kemudian itu rangkai dengan kata yang bagus, ilmun yabhatu an, itu dua tiga. Itu namanya usul fikih bi'tibari kaunihi laqaban li hadzal fannil muayyan. Nah, dari dua sisi ini akan nampak jelaslah bagi kita apa sesungguhnya yang dimaksud dengan usulul fikhi. Ya, beginilah caranya kita menjabarkan suatu istilah. Begitu. Artikan dulu per kalimat. Kalimat ini maksudnya ini. Kalimat ini maksudnya ini. Ini, ya, kalau disatukan menjadi suatu fan khusus. Pengertiannya ini. Nah, paham? Dari situ bisa kita ambil faedah-faedah. Nah, apa faedahnya? Baca. Faedatu usulil fikhi. Inna usulal fikhi ilmun jalilul qadri, balighul ahamiyati, ghazirul faedati. فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. نعم. Ini faedahnya. Orang belajar usul fikih itu apa sih manfaatnya? Seringkan orang itu sebelum memasuki suatu urusan, sebelum menyenangi suatu urusan, dia perlu untuk mengenal apa yang bakal dia hasilkan kalau dia masuk dalam urusan ini. Gitu ya. Dia menggeluti bidang ini. Itu apa yang bakal dia hasilkan nanti. Diterangkan di sini faedahnya. Yaitu kata beliau rahimahullah, inna usulul fikih, sesungguhnya usul fikih itu ilmun, adalah suatu ilmu yang jalilul qadri, yang sangat mulia kedudukannya, balighul ahamiyah, yang sangat mencapai puncak kepentingan, wazirul faedah, yang sangat berlimpah faedahnya. Yang mana faedahnya usul fikih itu intinya adalah at-tamakkun, mencapai kemapanan, min husuli qudrah, dari menghasilkan kemampuan, yastati'u biha, yang seseorang itu dengan kemampuan tadi mampu, ya bisa, istikhrajal ahkam syar'iyah, mengeluarkan hukum-hukum syariat, min adillatiha, dari dalil-dalilnya, dalil Al-Quran, dalil sunnah, ala ususin salimah, di atas pondasi-pondasi yang selamat. Sehingga orang mengatakan hukum syariat itu tidak sembarang omong, tidak asal ya berkata wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, misalkan. Tidak sembarang bicara, tapi dia menyimpulkan hukum suatu masalah itu setelah apa? Dia memiliki kemapanan dalam usul fikih ini. Ya, sehingga dia bisa mengetahui hukum syariat dalam setiap masalah tadi, ya, dari dalilnya, di atas dasarnya fondasi yang selamat. Nah, fondasi yang selamat itulah yang namanya apa? Usul fikih tadi. Nah, sehingga dia menjadi orang yang faqih. Betul-betul apa? Paham agama, mengerti agama, enggak serampangan dalam apa berbicara masalah agama. Ada yang harus dikuasai kalau orang ingin berbicara masalah apa agama, masalah hukum syariat. Senang enggak? Senang kalau kita bisa mengerti, paling tidak apa, untuk diri kita sendiri kita bisa mengerti hukum-hukum syariat Rabbul Alamin yang sesungguhnya itu adalah apa? Amanah yang diamanahkan kepada kita semua untuk apa? Dilaksanakan, ya kan? Nah, kalau kita memiliki ilmu ini sehingga kita bisa mengenal hukum-hukum syariat secara tepat, ya, lurus, ya, di atas pondasi yang selamat, kita akan apa? Lebih mapan, lebih bisa untuk menegakkan amanah ini pada diri kita minimalnya, ya, menjadi hamba yang betul-betul apa? Bisa menegakkan hukum-hukum Rabbnya. Lebih dari itu, untuk keluarga kita, ya, untuk masyarakat kita dan seterusnya. Nah, sehingga inilah yang akan mengangkat seorang mencapai apa? Tingkat al-imamatu fiddin, kepemimpinan dalam agama. Oh, dia bisa membawa dirinya, ya, di atas hukum-hukum syariat tadi. Paling tidak dia sudah bisa memimpin dirinya. Sehingga dia, lebih dari itu, dia bisa memimpin keluarganya. Lebih dari itu, dia bisa memimpin masyarakatnya. Nah, dan itu memang butuh apa? Kesabaran dan yaitu keyakinan yang kuat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Bis-sabri wal yaqin tinal al-imamatu fid-din." Dengan sabar dan yakin akan dicapai kepemimpinan dalam agama. Berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara manusia itu para imam-imam, pemimpin, penuntun umat, ya, yang memberi petunjuk, ya, manusia dengan perintah kami. Kapan mereka saat itu bisa memimpin umat ini, ya, menuntun umat ini? Lamma sabaru, ketika mereka itu sabar. Sabar dalam apa? Membenahi diri, mengangkat kebodohan dari diri sendiri, ya kan? Sampai menjadi orang yang apa? Mengerti ilmu. Putus sabar nggak itu? Putus sabar. Sabar untuk mengangkat kebodohan. Sabar untuk kemudian mengamalkan setiap ilmu yang telah dia ketahui. Sabar dalam mengajari orang lain, ya kan? Nah, setelah dia hilangkan dari dia kebodohan, ya, sedikit demi sedikit memperbaiki dirinya, ya, dengan ilmu, kemudian diamalkan, kemudian diajarkan, dia dakwahkan kepada orang lain dengan sabar. Wa kana bi ayatina yuqinun, dan mereka para imam penuntun umat ini senantiasa meyakini ayat-ayat kami, sehingga dia tenang dengan jalan hidupnya seperti ini, belajar, beramal, mendakwah, belajar, beramal, mendakwah. Jadilah dia apa? Penuntun umat. Begitu. Yang mana penuntun umat ini mencapai apa? Martabat yang tinggi dalam syariat di sisi Allah Ta'ala. Sampai dijadikan persaksiannya yang bersamaan dengan persaksian Rabbul Alamin dan Al-Malaikah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu, ya, wal malaikatu wa ulul ilm, ya. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain dia, begitu pula malaikat bersaksi dan orang-orang yang diberi ilmu. Demikian pula Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Semua ayat-ayat tentang masalah itu, demikian pula hadis-hadisnya, itu untuk mereka. Paham? Nah, yang berhasil melewati apa? Tahapan-tahapan jihadun nafsi. Nah, jihad dalam membawa diri. Nah, kalau dia sudah bisa menundukkan dirinya, mengarahkan dirinya sendiri, memimpin dirinya sendiri, ya, dia akan mencapai saatnya apa? Kepemimpinan dalam agama. Nah, orang kalau sudah bisa membawa diri sendiri, dia kan bisa membawa apa, keluarganya, dia kan bisa membawa masyarakat. Nah, jelas sebagai orang yang dimuliakan di sisi Allah, yang mana keberadaan mereka di suatu negeri itu alamat apa? Alamat berkah. Nah, mereka inilah, dari tangan-tangan mereka inilah, ya, agamanya apa? Terus hidup nilai-nilainya, syiar-syiarnya. Hilang itu apa? Kebodohan-kebodohan itu. Kezaliman-kezalimannya. Selama masih adanya mereka yang selalu mengajar orang yang jahil, ya, mengambil tangan yang zalim untuk tidak berlaku zalim. Sekarang ada jual beli yang riba. Siapa yang mengetahuinya? Orang yang mengerti ilmu ini. Paham? Yang paham begini. Dia ingatkan. Dia luluskan. Tidak boleh seperti itu. Ini begini namanya riba. Ya. Ini menyisih hukum Rabbul Alamin. Yang benar seperti ini. Demikian saja. Sehingga memperbaiki masyarakat. Nah, selama adanya orang seperti ini, insya Allah negeri tadi apa? Aman, aman, aman dari murka Allah, aman dari apa? Hukuman Allah. Jadi dengan hilangnya orang-orang seperti inilah yang apa? Membuat suatu negeri itu apa? Rawan, rawan dari adanya apa? Hukuman dan adab Allah Subhanahu Wataala. Karena memang Allah Taala tidak akan mengadab suatu kampung, ya, dalam keadaan apa? penduduknya masih ada orang-orang yang muslihun, yang memperbaiki keadaan dengan menegakkan hukum-hukum syariat dalam kehidupan manusia. Nah, begini. Maka ini menunjukkan apa? Bahwa menguasai usul fikih ini sangatlah penting sekali. Nah, akan membawa kebaikan pada pribadi, keluarga, dan masyarakat. Jadi, terus. Wa awalu man jamahu kafannin mustaqillin al-imam syafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah thumma taba'ahu al-ulama'u fi dhalika fa'allafu fihi at-ta'alif al-mutanawwi'ata ma baina mansurin wa manzumin wa muhtasarin wa mabsutin hatta sara fannan mustaqillan lahu kiyanuhu wa mumayyizatuhu. Nah, di sini ambil faedah tentang siapa sih yang pertama kali mengumpulkan ilmu ini sehingga menjadi suatu bidang ilmu yang tersendiri gitu. Dijawab oleh beliau di sini, yaitu Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah. Beliau yang pertama kali. Nah, terkhusus dalam kitabnya Al-Risalah. Di sana beliau sampaikan apa? Dasar-dasar usul fikih. Nah, kemudian diikuti oleh para ulama setelahnya, khususnya dari kalangan Syafi'iyah. Banyak dari sana mereka menghasilkan karya tulis yang beraneka ragam, ada yang dalam bentuk nazoman ya, seperti apa al-waraqat itu ya, atau yang lainnya, ada yang sifatnya mukhtasar, ringkasan, ada yang sifatnya mabsut, yang panjang lebar luas ya, sehingga jadilah di situ apa fan mustaqil, bidang ilmu tersendiri yang memiliki kian ini istilah bentuk tersendiri dan ciri khas tersendiri. Ini ya. Nah, adapun sebelum beliau yang paling terkenal dengan penguasaan ini adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Sampai yang namanya Al-Imam Ahmad rahimahullah selalu mengingat itu. Kami ahlul hadis selalu leher-leher kami ini seperti terbelenggu ya, dengan ilmunya Abu Hanifah. Gak bisa apa-apa kami ini ahlul hadis ini. Cuma isanya haddatsana haddatsana ya. Jadi kalau untuk yang namanya memahami istimbat kalah kami dengan Abu Hanifah ini, madrasahnya dia ini ashabul ra'i. Sampai datang pemuda ini Al-Imam Syafi'i dari kalangan al-hadis yang kemudian merumuskan ya, usul-usul fikih ya, yang bersumber dari apa? hadis Nabi SAW dengan bagus sekali, barulah berhubung itu bisa lepas ya. Sehingga memang dulu terkenal itu ya madrasah ashab ra'i dengan madrasahnya al-hadis ya, masing-masing membanggakan apa kelebihannya. Nah, jadi saling membutuhkan. Ashabul ra'yi dia akan lemah kalau udah masalah hadas sana atau sana, sehingga ya, butuhlah ilmunya ulama yang ahli dalam hadis itu. Ya. Nanti mereka yang apa? Masalah. Nah, mereka yang masalah. Al hadis juga dalam masalah apa? Mengambil faedah butuh ashabul ra'yi tadi. Ya, untuk bisa memahami maksudnya apa. Sebagaimana kata Nabi misalnya, terkadang yang namanya mubalik, orang menyampaikan hadis dari Nabi SAW itu kepada yang lebih paham dari dia tentang hadis ini. Nah, ya fadilah Allah telu luas. Ya, ya, iman ya saya memberikan kepada siapa yang lebih. Ada yang diberikan dari sisi pemahamannya, ada yang dari sisi hafalannya, dari sisi ini, dari sisi ini. Lengkap. Nah, sehingga yang paling penting adalah saling melengkapi, bukan saling apa? Menjatuhkan. Nah, ini pembahasan umum tentang usul fikih, definisi, faedah, dan siapakah yang pertama kali menjadikannya sebagai apa? Satu bidang ilmu tersendiri. Tiga ini yang penting untuk apa? Bisa mengenal tentang usul fikih. Nantinya apa? Apa faedahnya? Siapakah yang tercatat dalam sejarah pertama kali ya, atau min awal ya gitu ya, di antara yang pertama kali menyusun ilmu ini. Setelah ini baru masuk pada apa? Per pokok bahasan. Cuma ini langsung pada apa pokok bahasan yang kedua ya, kaifiyat al-istifadah minha, kemudian hal mustadid. Adapun adillah ismailiyah yang berupa qawaid qawaid amah itu enggak dibahas secara apa khusus, karena memang itu nanti jadi fun cabang khusus gitulah. Hal yang namanya qawaid fikih. Untuk pokok bahasan yang pertama ini ada cabang khususnya qawaid fikih. Nanti akan di sana kita luas. Adapun yang intinya di sini adalah tentang kaifiyah istifadah minha. Cara mengfaedah daripadanya dan juga mengenal keadaan mustafid. Pertama kita bahas dulu tentang hukum-hukum syariat. Ya, apa saja? Kemudian cara mengambil kesimpulan hukum. Nanti dalalatul afal. Yang paling banyak membahas dalalatul afal. Lalu setelah itu membahas tentang soal mufti, soal mufti. Soal ini dulu pembahasannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka.